saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sebaik-baik metode adalah kebaikan dari akhlak kita. Jadi siapapun di antara kita yang sudah mulai berkomitmen dengan sunnah, memahami akidah secara baik, faham tentang tauhid, seyogianya diikuti dengan kemuliaan akhlak dalam hidup kita. Ini modal dasar nih, sebelum bicara yang lain-lain. Karena itulah modal besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak ini nanti modal, di diri kita sendiri terjadi pertarungan. Kita ini ngomong itu kayak terkunci. Kalau ternyata omongan kita ini berbeda dengan apa yang kita lakukan. Ngomongnya itu kurang membekas gitu. Karena gampang, kita sendiri gampang. Wong kita sendiri tidak melakukan itu gitu. Gampang kitanya. Ini yang pertama. Maka oleh karena itu saya menganjurkan diri saya sendiri, ayo kita semuanya sama-sama gitu. Alhamdulillah komunitas ini yang ngaji harus lebih menunjukkan akhlak yang baik. Kepedulian sosialnya harus kita tingkatkan. Bakti kita sama orang tua juga harus kita. Sehingga orang, kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutnya sebagai dakwatan shomitatan ilal Islam. Perilaku kita itu menjadi dakwah yang tidak pakai bicara. Namanya dakwah yang diem. Tapi perbuatan kita itu enggak usah pakai ngomong, itu sudah menjadikan orang tertarik kepada Islam. Itu penting. Jangan sampai perbuatan kita itu menjadi dakwatan shomitatan munafiratan anil Islam. Menjadi dakwah yang diem, tapi akibatnya fatal, menjadikan orang tidak percaya terhadap Islam atau lari dari Islam karena melihat perilaku jamaah yang sudah rajin ngaji. Gitu. Ngaji sih ngaji, rajin. Itu bohong mulu. Misalkan begitu ya. Kan jadi kagak enak begitu kan? Itu kira-kira. Jadi bohong, orang lain bohong enggak dibawa-bawa ngajinya. Giliran ini ya orang yang ngaji bohong. Dibawa-bawa deh. Kira-kira begitu. Satu, yang kedua, apa yang kemudian harus kita lakukan? Harus kita lakukan. Ada sebuah prinsip dalam Islam, ala ilmu qabla al-qaul wala amal. Ilmu itu harus kita dulukan sebelum berkata dan bertindak. Jadi dalam Islam kita ini seyogianya sebelum berkata, sebelum sesuatu itu kita katakan, harus kita bisa pertanggungjawabkan secara keilmuan. Sebelum sesuatu itu kita lakukan, harus bisa kita pertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, maka oleh karena itu, ketika kita mau berdakwah, pendekatannya sebaiknya bukan pendekatan menyalah-nyalahkan dulu, tapi pendekatan memberikan pencerahan. Ini, begini, memang ini tidak mudah ini. Tidak mudah. Jadi begini, saya ambil contoh Pak. Misalkan kita ngajarkan bacaan at-tahiyat misalkan, atau sholawat. Sholawat itu kan pada umumnya umat Islam di Indonesia itu melafadzkan bacaan Sayyidina, betul? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Oke. Saya lebih cenderung ajarkan dulu yang benernya. Jangan didulukan mengatakan ini salah, ini bid'ah. Bahwa itu pada waktunya iya, ya harus kita sebut. Tetapi sebutkan dulu, ajarkan dulu yang benernya. Gitu. Diajarin yang benar. Sehingga orang kalau kemudian sudah mulai sadar bahwa itu salah, dia segera punya alternatif. Nah, ini penting. Ini yang sering kalau kita sampaikan kepada adik-adik yang mau berangkat ke daerah-daerah pedalaman. Itu sudah Islamnya minoritas, berantem lagi kita di sana, nah, repot. Nah, ini dulukan dulu. Yang kedua, yang ketiga, kalau kemudian kita akan merubah tentang apa tadi, misalkan kata Sayyidina, karena itu tidak ada contohnya. Karena dicontohkan itu mau kitab mana aja dibuka enggak bakalan ketemu, Pak, memang. Itu. Itu. Ketika kita mau mengatakan itu, sebaiknya harus diajarkan dulu tentang betapa pentingnya kita dalam beribadah itu mengikuti sunnah. Prinsip ini ditanamkan dulu, keyakinannya ini loh, akidahnya ini loh, landasannya ini loh. Ininya belum ditanamkan udah disalah-salahin. Orang nanti teriak-teriak, mencak-mencak dia. Saya udah sholat aja disalah-salahin, mendingan kagak usah sholat. Bisa begitu nanti. Repot. Tanamkan dulu tentang syarat diterimanya ibadah. Tentang betapa pentingnya sunnah di dalam beribadah. Berpegang teguh kepada sunnah, ittiba kepada rasul, mengikuti rasul itu betapa pentingnya dalam ibadah. Itu tanamkan dulu. Ini yang saya sebut al-ilmu qoblal qaul wal amal. Tanamkan dulu nih. Karena perintahnya basyiru wala tunafiru. Berikanlah berita gembira dulu. Berikanlah berita gembira dulu. Sikit, kuatin bahwa syarat diterimanya ibadah itu ikhlas ittiba. Itu dikuatkan betul, baru kemudian disebutkan contoh. Nah, kalau orang udah kuat bahwa ternyata yang namanya ibadah itu mesti ngikutin Rasulullah SAW, itu mantep, itu kuat. Orang yang seperti biasanya juga nyari sendiri. Ini sesuai enggak sih? Sesuai enggak sih? Sesuai enggak sih? Jadi memang berangkat dari kesadaran. Tidak kemudian merasa dihakimi, apalagi dilecehkan di depan orang banyak. Ini juga kadang-kadang penting. Bukan soal menang-menangan ini, bukan soal menang atau kalah ini. Ini adalah soal bagaimana kemudian orang mau menerima Islam ini dengan baik. Seperti misalkan nanti prinsip ittiba kepada Rasul itu dikuatkan, akidah itu dikuatkan, sehingga kemudian apapun yang datangnya dari Nabi kemudian akan diterima dengan baik, insya Allah. Tapi memang yang namanya pil itu tetap pahit. Nah, itu sudah sunatullah. Yang namanya al-haq itu ya kulil haqqa walau kana muran, sampaikanlah al-haq walaupun dia pahit. Tapi yang pahit itu kan al-haqnya, bukan caranya. Saya ambil contoh begini. Kadang-kadang orang begini, semangat. Qulil haqqo walau kana muran, sampaikan walaupun pahit. Gitu. Wakunya semangat nyampein. Kan qulil haqqo walau kana muran, sampaikan walaupun pahit. Pak. Al-mur di situ, mur itu bukan menyampaikannya. Mur itu al-haq. Qulil haqqo walau kana muran. Maksudnya qulil haqqo walau kana al-haqqu muran. Sampaikanlah kebenaran walaupun kebenaran itu terasa pahit. Kayak kita minum itu loh, Pak, obat. Kita minum obat nih. Kan pahit tuh obat. Tapi kan walaupun pahit ini menyembuhkan kan? diperlukan. Oke, tapi minumnya misalkan pakai pisang. Itu metodologinya. Gitu. Memang obatnya sendiri pahit. Tetapi kita lakukan dengan pakai pisang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, insya Allah yang menyampaikan akan lebih arif, yang menerima penyampaian insya Allah lapang dada. Bahwa setelah sudah baik-baik begitu, ada juga yang nolak, Rasul pun juga ditolak. Itu baru dalilnya kesini. Jangan apa-apa, Rasul juga ditolak, jangan begitu. Nanti semangatnya jadi semangat berantem kalau begitu kan. Oke, mudah-mudahan ya sedikit ada manfaat. Nasihatku untukmu.